Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa huwa al-hadith as-sadis wa sittun ba'da al-mi'ah. Wa huwa hadith al-awwal fi hadha al-bab. An Abdillah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. عن عبد الله بن عباس تري عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kepada Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu hina ba'athahu ila al-Yaman, ketika diutus ke Yaman, innaka sata'ti qauman ahla kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahla kitab, fa idza ji'tahum, jika engkau datangi mereka, fad'uhum, ajaklah mereka, ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, jika engkau datang mereka, pada mereka, ajaklah mereka untuk mempersaksikan bahwasanya tiada ilah kecuali Allah dan bahwasanya muhammadan rasulullah. Fa innahum, Allahu akbar, jika mereka telah mentaatimu, atau dengan lafaz ini, jika mereka mentaati untukmu dengan semua itu, maka kabarkan pada mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas mereka 5 salat sehari semalam. Wa inhum ata'u laka bidalik, fa'akhbirhum, kalau mereka sudah taat kepadamu dalam masalah tersebut, maka kabarkan bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylatin. Fa'inhum ata'u laka bidhalik, fa'akhbirhum anna Allah qad farada 'alayhim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim. Kalau mereka telah mentaatimu dalam masalah itu, maka kabarkan pada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah yang diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan pada orang miskin mereka. Fa innahum ata'uka lidhalik, kalau mereka mentaatimu dalam masalah itu. Fa iyyaka wa kara'ima amwalihim, maka hati-hatilah engkau dan dari kara'ima amwalihim, harta-harta mereka yang karimah. Karaim jam'u karimah. Karimah adalah mulia, yang paling berharga, yang paling mahal. Hati-hati engkau dari harta yang berharga mereka. Wattaqi da'watal madlum, hindarilah doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena sungguhnya enggak ada antara doa tersebut dengan Allah hijab. enggak ada penutup, langsung didengar, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hadith masya Allah qad warada fil aqidah, warada aydan fi kitabin akhar, wa adhunnu bihusni dhan annakum kuntum kullukum hafidhun. Hadha al-hadith sah? Sahih? Naam. Al-ma'na al-ijmali. Tayyib, idhan أين الشاهد من هذا الحديث؟ الشاهد؟ نعم، أخبرهم أن الله قد فرض، أي أوجب، أي كتب على، diwajibkan, dituliskan, ditentukan kewajiban fardu sedekah. Dari mana kita tahu bahwa sedekah itu adalah zakat yang dimaksud? Bukankah sedekah itu am? Alaysa sadaqah ta'ummu al-mustahab wal-wajib? Nah, min qawlihi qad farada as-sadaqah al-mafruudah huwa zakah tukhad min aghniyaihim. Man humul aghniya? Man? Alladhi indahu sayyarah? Alladhi indahu baytun wasi'? Man humul aghniya? Naam, man yamlik malan akthar min nisab aw qad wasala ila nisab fi 12 shahr aw fil hawl. Memiliki harta di atas nisab dan terus menerus. Kalau di atas nisab tetapi terus habis karena kebutuhannya yang banyak, maka masih belum dikatakan aghniya dan masih belum terkena zakat. وتردوا على فقرائهم, dan dikembalikan pada fuqara mereka. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas. Ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Mu'adhan wa Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ila al-Yaman da'iyan wa mu'alliman wa qadhiyan, sebagai da'i juru dakwah, mu'allim pengajar, waqadi sebagai orang yang memutuskan perkara dan perselisihan yang ada di tengah-tengah mereka. Fabayyana lahu sallallahu alaihi wasallam sifat ad-da'wah wal hikmah ar-rasyidah, maka dijelaskan oleh Nabi kepada beliau bagaimana sifat dakwah, bagaimana hikmah yang rasyidah, yang lurus. Maka dikhabarkan kepadanya awalan, fa'akhbarahu awalan an haliman sayaktum alaihim. Pertama penjelasan, dikhabarkan oleh Nabi siapa yang akan didatangi. Berarti namanya orang berdakwah perlu beberapa perkara. Pertama, ilmu. An al-ilm an al-mad'u, siapa yang diajak harus tahu. Seorang da'i seperti dokter harus tahu pasiennya kayak apa. Makanya dokter pasti akan mencatat namamu, mencatat semua riwayatmu, bagaimana pernah begini, berapa itu akhirnya. Sehingga ketika kamu datang dilihat kartunya. Fulan ibn Allah, kamu pernah gini, pernah begitu. Untuk apa? Dokter tahu. Karena dia akan mencarikan solusi penyembuhan yang tepat. Kalau kamu ternyata sudah tercatat darahnya tinggi terus, dia akan kasih obat yang tidak menambah tinggi darahnya. Kalau dia dalam keadaan punya alergi sesuatu, dia akan hindarkan sesuatu itu darinya, supaya jangan kumat alerginya. Ila akhirnya. Wa kadzalika da'i. وهذا بارك الله فيكم قول ابن القيم رحمه الله. Di antara ucapan para ulama ada ucapan Ibnu Qayyim bahwa da'i kattabib, da'i kattabib, da'i itu seperti dokter, harus tahu yang diobatinya sakit apa, kurang apa, apa masalahnya, ila akhirnya. Maka ketika seorang mau mendakwahi orang lain atau satu kaum, juga harus tahu siapa mereka, latar belakangnya apa, dulunya sebagai apa. Kalau dia adalah Nasrani, berarti harus diingatkan tentang masalah keesaan Allah, dan Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jangan berpikir ada seorang Nabi yang merupakan anak Tuhan, tidak ada. Dibantah itunya. Barakallahu fikum. Kalau ternyata mereka adalah orang-orang Hindu, Buddha tadinya, maka kita ajarkan pada mereka bahwa yang namanya dewa dan dewi itu enggak ada. Penunggu sungai, penunggu enggak ada. Yang ada adalah malaikat, dan itu pun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagiannya, dan Rasulullah SAW menyebutkan sebagiannya dengan rincian tugas-tugasnya, bukan penunggu. Ikhwan bin na'azakumullah. Dengan demikian, dai akan tahu apa yang perlu disampaikan pada orang tadi. Baik. Li'anna likulli unasin khitaban yula'imuhu. Karena setiap manusia memiliki cara penyampaian yang cocok dengannya. Li'anna likulli unas, setiap manusia ada khitab yang khasah lahu atau yang yula'imuhu, yang mencocoki dia. Yang perlu disampaikan kepadanya berbeda-beda. Sehingga ketika Nabi didatangi oleh beberapa sahabat dalam waktu yang berbeda, semuanya minta wasiat. Tapi kenapa wasiatnya beda-beda? Ya Rasulullah, ausini la taghdab. Raddada miraran faqala la taghdab. Yang lain lagi datang, ya Rasulullah, ausini usikum bitaqwallah. Sam'i wa ta'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habash. Yang lain menyatakan lagi, ya Rasulullah, ausini usikum bikada wa kada. Kenapa beda-beda? Rasulullah SAW tahu orang yang datang ini siapa, orang yang datang ini siapa, dan mereka siapa. Dan tahu pula kondisinya saat itu. Datang satu kabilah masuk Islam. Apa kewajiban kami? Kewajiban kalian salat 5 waktu dan puasa. Hanya 2. Puasa bulan Ramadan. Datang lagi kabilah lain, apa yang diwajibkan atas kami? Diwajibkan atas kalian salat 5 waktu, puasa bulan Ramadannya, dan haji. Yang lain lagi dijawab dengan 3, tapi bukan haji. Salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, dan sedekah, zakat. Kok beda-beda? Yang pertama tadi, dalam keadaan Rasulullah SAW tahu mereka enggak akan bisa haji karena terhalang oleh musyrikin. Mereka bisa sampai pada saat-saat yang susah dan sulit, maka Rasulullah tidak wajibkan mereka. Rasul tahu keadaan mereka, fuqara. Yang kedua, dalam keadaan dia fuqara tetapi bisa haji, dekat kaumnya, tidak melewati kufar dan mudah bagi mereka, maka sedekah tidak diwajibkan pada mereka. Mereka orang miskin, bagaimana katakan sedekah? Yang ketiga, datang lagi dikatakan kamu harus membayar sedekah zakat karena mereka agniya, tetapi untuk haji mereka terhalang dengan ini dan itu. Ila akhirihi. Kullu qawmin awjaba alaihim bima yulaimuhum au yunasibuhum. Barakallahu fikum. Narji ila qawul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Inna likulli unasin khitaban yulaimuhu. Demikian pula cara penyampaiannya. Tadi kan apa yang mau disampaikan, kamu pilih. Kalau penyakitnya kurang vitamin C, ya kasih vitamin C. Kalau ternyata kelebihan vitamin C, ya jangan dikasih vitamin C. Kamu akan katakan kurangi, kurangi. Makan ini kurangi. Baik. Demikian pula penyampaian dakwah, yang ini diberi semangat, yang ini kamu jangan berlebih-lebihan. Ya beda, karena ini sudah kebablasan, terlalu semangat direm. Yang ini malah sebaliknya, bermalas-malasan maka diangkat semangat. Itu yang namanya dakwah. Tetapi juga cara penyampaian bahasa pun akan berbeda. Kamu menemui anak-anak, kamu saya kasih tugas misalnya, akan mendatangi satu kelompok manusia. Tapi ingat, innaka satati qauman sigharan. Kamu akan datangkan anak kecil. Kasih dengan bahasa yang mudah dan ini saja, ini. Beda ketika kamu mendatangi kibar, anak-anak yang sudah remaja ke atas, dewasa. Beda lagi cara penyampaiannya. Demikian pula rakyat jelata dengan penguasa, beda lagi. Kepada penguasa tidak boleh depan umum. Enggak boleh mengandung ta'ir, mengandung sesuatu yang menjatuhkan wibawanya. Ila akhirih. Man yansah lidhi sultanin falyakhud biyadih. Fa in sami'a minhu fadhak wa illa fala 'alaik. Kalau menasihati orang yang memiliki kekuasaan langsung dan sembunyi-sembunyi, kalau mau mendengarkan nasihatmu, alhamdulillah, itu yang diharapkan. Wa illa fala 'alaik. Kalau tidak, faqad addaital wajib. Engkau sudah menunaikan kewajiban dan engkau dalam keadaan tidak dosa. Sudah sampaikan. Ya salah yang tidak mau mendengar. Yang penting sudah disampaikan. Berarti berbeda-beda gaya bahasanya. Berbeda-beda apa yang akan disampaikan lebih dulu. Kalau sampaikan semua agama. Tetapi mana yang lebih dulu. Jadi jangan salah. Oh ini gak disampaikan. Bukan gak disampaikan. Ini dulu yang disampaikan. Yang jelas mereka mampu, mereka bisa, dan penting dan harus buat mereka. Kalau ada seseorang yang musyrik, sholatnya benar 4 rakaat, cuma masih ada perkara-perkara yang menyelisihi sunnah. Kita akan berpikir ini musyrik, sayang sholatnya gak diterima. Kalau saja dia bertauhid, sholatnya tadi sah. Dengan beberapa mukhalafah tadi tetap sah karena rukun-rukunnya sudah benar. Ya jangan itu dulu yang kalian mulai. Kesyirikannya hati-hati, jangan meminta kepada kuburan keramat, jangan meminta kepada batu, jangan meminta pada keris, jangan meminta pada pohon. Enggak boleh kamu datangi tempat keramat ila akhirih. Itu didulukan. Tapi itu ada bid'ah-bid'ahnya dalam salatnya. Taib, apakah rukun-rukunnya sudah benar? Ya benar sih, ada berdiri, ruku, sujud 4 rakaat juga. Ada Al-Fatihahnya juga. Ya sudah sah. Masa gak diingatkan? Akan diingatkan insyaAllah. Tapi, fal-aham. Al-ahamu fal-aham. Dimulai dari yang paling penting dan yang paling penting. Fa'akhbarahu annahum ahla kitab. Maka Nabi mengkhabarkan engkau akan menemui ahla kitab. Indahum ilmun wa hujajun yujadiluna biha. Tentunya yang namanya ahla kitab punya sedikit ilmu tentang para nabi-nabi sebelumnya dan punya ilmu tentang kitab mereka sendiri, apakah Yahudi atau Nasrani, Taurat atau Injil, yang yujadiluna biha, yang mereka akan membawa argumen-argumen yang mereka dapatkan dari kitab mereka. Liyakhudha lahumul ahibbah, agar Mu'adz bin Jabal mengambil persiapan untuk menghadapi mereka. Tsumma amarahu an yaj'uhum bil aham fal aham. Kemudian setelah itu diajarkan yang kedua, yaitu untuk memulai dengan al aham yang paling penting, fal aham. Artinya agama enggak ada yang tidak penting, penting semua. Yang paling penting kemudian yang penting. Penting semua. Al-aham fal-aham. Atau apa istilah kita? Bertahap. Tidak sekaligus. Tayyib. Qala rahimahullah. Fa'ahammu syai' as-syahadatan. Yang paling penting adalah dua kalimat syahadat. Li'annahuma al-asas alladhi la yaqumu bina' bidunih. La yaqumu bina'un bidunihi. Yang pertama, yang paling penting adalah mempersaksikan dua kalimat syahadat. Karena keduanya merupakan pondasi yang tidak mungkin akan tegak sebuah bangunan tanpa pondasi. Silakan kalian taruh bata dengan lurus, dikasih semen di atasnya, kasih bata lagi di atasnya, kasih semen lagi, kasih bata lagi terus tanpa berhasil. Lihatlah apa yang terjadi. Baru sekian akan jatuh dia. Enggak akan bisa tegak tanpa pondasi. La yaqumu bina'un bidunihi. Fala tasihul ibadat in lam yujal iqrar qalban wa qaliban bihima. Karena tidak sah semua ibadah-ibadah jika tidak didapat padanya al-iqrar. Iqrar. Bahasa Indonesianya iqrar, bahasa Arabnya iqrar. Cuma beda harokat saja. Beda konsonan. Qalban wa qaliban. Apa qalban wa qaliban? Yang di hati dan yang di luar hati. Artinya yang lahir dan yang batin. Iqrar zahiran wa batinan, qalban wa qaliban bihima. Thumma amarahu idza ata'uhu bihima. Kemudian dikabarkan pula kalau mereka sudah mentaati dalam perkara-perkara tersebut, jadi sudah mempersaksikan dua kalimat syahadat, ayad'uhum ila ahamil ibadat. Ajaklah mereka kepada sepenting-penting ibadah, wahiyya salawatil khams, yaitu salat lima waktu al-maktubah. Thumma yubayyin lahum ba'dal iltizam as-salah. Kemudian terangkan pula setelah mereka iltizam bersalah. Alaham fal aham, ini masih rincian, belum ketiga. Alaham fal aham mahu, mahuwa aham syait tawahid. Thumma salah. Thumma nah, ila akhirnya. Qala, dikatakan selanjutnya, ba'da salawat, ba'da iltizamis salat, kalau mereka sudah berpegang dengan lima waktu salat faridah, diterangkan pada mereka faridah zakah, kewajiban zakat, allati hiya qarinatus salah, yang merupakan qarinatus salah. Apa makna qarinatus salah? Qarin itu yang selalu bersama. Setiap orang punya qarin dari kalangan jin. Sah? Itu qarin. Setiap disebut salat mesti diiringi dengan zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Apa lagi? Setiap ada perintah salat mesti diiringi dengan perintah zakat. Qarinuhu. Wahiyal ibadatul maliyah ba'dal ibadatil badaniyah wa anna al-qasda minha al-muwasah bainal muslimin walidha fa innaha tu'khadu minal aghniya fa turaddu 'ala al-fuqara. Zakat atau sedekah yang dimaksud adalah ibadah maliyah ba'dal ibadatil badaniyah, setelah ibadah badaniyah. Mana ibadah badaniyah? Salat. Wa bi ibadah maliyah zakat. Wa annal qasda minha, dan bahwasanya tujuan daripada ibadah maliyah, ibadah dalam bentuk harta ini, adalah al-muwasah. Muwasah, persamaan atau keseimbangan sosial. Jangan sampai jenjangnya terlalu jauh. Yang kemarin sudah digambarkan bejana berhubungan al-awani al-mutasalsilah. Al-awani al-mutasalsilah. Itu muasa. Bainal muslimin, di antara muslimin. Saya katakan keseimbangan, karena kalau bilang sama, nanti kayak sosialisme dan komunisme. Harus sama semua. Enggak boleh ada perbedaan. Ini tidak adil. Keadaan mereka berbeda-beda, usahanya berbeda-beda, kemampuannya berbeda-beda, capeknya berbeda-beda, masa hasilnya sama? Ya enggak mungkin. Pasti berbeda. Tetapi jangan sampai kesenjangannya terlalu jauh. Ini enggak bisa makan kelaparan, yang ini memiliki gedung megah, makan berlebihan dibuang-buang. Keluarkan zakat. Berikan pada fuqara. Baik. Sehingga paling tidak mereka para fuqara pun bisa hidup, makan, berpakaian yang layak, yang pantas. Thumma yubayyin lahu ma lahu min haqqil insaf wal adl. Setelah itu dijelaskan apa yang merupakan hak mereka. Ma lahum adalah hak mereka. Wa ma alaihim adalah kewajiban mereka. Harus seimbang antara ma lahum wa ma alaihim. Harus seimbang antara apa yang untuk mereka dan apa yang atas mereka. Apa atas mereka? Atas mereka zakat. Apa yang untuk mereka? Untuk mereka, mereka tidak didzalimi, tidak diambil yang terbaiknya. Kalau punya kambing 10 atau 40 lebih, berarti sudah lebih dari nisab, ambil zakatnya. Tetapi ingat, kata Nabi, iyyaka wa karaima amwalihim. Hati-hati dari karaima amwalihim. Jangan ambil kambing yang paling gemuk, paling bagus, paling banyak susunya, paling banyak anaknya, yang lahir lagi, lahir, lahir lagi. Jangan itu yang diambil. Ambil yang sedang-sedang saja. Baik. Itu yang dimaksud. Mengapa kalau satu orang punya seekor kambing, anaknya lahir terus masya Allah sampai banyak, tiba-tiba kamu datang keluarkan zakatnya, yang diambil yang ini, yang ini masih kecil-kecil, masih belum beranak, maka sekian tahun dia menunggu. Itu zalim. Hati-hati. Kalau mereka merasa terdolimi kemudian berdoa pada Allah, doanya akan dikabulkan. Fa'innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Enggak ada antara doa mereka dengan Allah hijab. Tayyib, kita lanjutkan. Dijelaskan pada mereka ma lahum, apa yang merupakan hak mereka, yaitu min haqqil insafi wal adl, hak mereka untuk diperlakukan dengan bijak, insaf dan adil. Insaf bijak dari kata nisaf, separuh-separuh, adil, pas. Ba'dal tizami bi'ada'iz zakah, ba'dal tizamihim bi'ada'iz zakah. Setelah mereka sudah menunaikan zakat, maka ingat hak mereka untuk diperlakukan secara adil dan bijak. Harus bijak. Wa hiya an ya'khudhu az-zakata minal kiram at-thayyibat, agar jangan mengambil zakatnya dari yang terbaiknya. Al-kiram at-thayyibat, yang paling bagusnya. Bal ya'khudh minal wasat, bahkan diambil dari yang tengah-tengah. Li'anna mabnaha 'alal muasah, karena memang pondasinya dibangun di atas al-muasah. Kita enggak ingin ada yang terdolimi. Semuanya sama mendapatkan haknya. Fuqara mendapatkan haknya, orang kaya juga mendapatkan haknya. Apa yang mereka pelihara, apa yang mereka upayakan, apa yang mereka usahakan, itu hak mereka untuk mendapatkan keuntungan. Harta benda yang lebih banyak dari yang, itu hak mereka. Jangan didolimi. Atau kalau bukan peranak, susunya yang paling bancar, paling banyak. Kambing itu menjadi kehidupan dia, jual susu tiap hari. Ketika datang petugas zakat, keluarkan zakatnya. Ini yang paling bagus ini. Masa untuk Allah yang paling jelek? Gak bisa. Ambil yang susu. Besoknya gak bisa jual susu. Ini dolim. Barakallahu fikum. Jangan yang terbaiknya. Sebaliknya bagi pemilik harta, jangan memberikan yang terjeleknya. Dari situlah maka ada kalimat min awsati ma tut'imuna ahlikum. Ambil yang tengah-tengah dari yang biasa kamu berikan pada keluargamu. Ini juga sama. Ambillah min awsat, dari tengah-tengah. Mengapa? Yang terbaik petugas zakat dilarang. Jangan ambil yang terbaik. pemiliknya mengeluarkan yang terjelek, jangan yang terjelek. Berarti mana? Tengah-tengah. Di sini ada kambing yang umurnya sama, ukuran gemuknya sama semuanya. Ambil satu dari situ. Selesai. Dia masih punya sekian belas lagi. وبما أن للساعي سلطة يخشى أن يستغلها في ظلم الرعية فقد حذره من الظلم. Dan karena bagi sa'i, sa'i itu petugas zakat, memiliki sultah, memiliki kekuasaan, maka dikhawatirkan an yastaghillaha, yukhsha an yastaghillaha, khawatir, dikhawatirkan akan mengambil kesempatan fi dhulmir ra'iyah, untuk mendolimi rakyat. Maka faqad hadzarahu min adh-dhulm, maka Nabi pun memperingatkan dari kedzaliman. Ingat, kalian para penguasa bertugas untuk mengambil zakat, kalian memiliki kekuasaan atas mereka, tapi hati-hati, jangan berbuat zalim. Begitu. Karena biasanya orang yang memiliki kekuasaan semena-mena. Dan ini dalil bahwasanya zakat itu diambil oleh penguasa dengan paksa. Kalau mengaku muslimin. Sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika memerintahkan bawahannya mengambil zakat dan mereka menolak untuk membayar zakat, diancam, kalian kalau tidak membayar zakat akan kami perangi. Ketika mereka berkata, kami tidak akan bayar zakat kecuali pada Rasulullah. Sekarang Rasulullah SAW tidak ada. Kata Abu Bakar, kalau engkau tidak membayar zakat, berarti engkau meninggalkan agama. Dan aku akan merangi kalian. Wallah, aku akan perangi kalian. Kata para sahabat, ya Abu Bakar, kau akan perangi mereka? Bukankah mereka masih sholat? Bukankah mereka masih puasa? Inni la ufarriqu baina sholati wa zakah. Aku enggak akan memisahkan antara sholat dengan zakat. Karena dalam Al-Quran selalu sholat dengan zakat berdua. Beriringan. Aku enggak akan bedakan keduanya. Ini pondasi, ini juga pondasi. Ini rukun, ini juga rukun. Ini dikerjakan, ini ditinggalkan. Tidak bisa. Harus kerjakan dua-duanya. Harus kerjakan semuanya. Wallahi, lau mana'uni inaqan, sungguh demi Allah, kalau mereka mana'uni, tidak mau memberikan padaku inaq, seekor anak unta, la uqatilannahum alaih, aku akan perangi mereka karenanya. Hatta tanfarida salifati, hingga dua urat leher ini terpisah sampai aku mati. Ikhwan bin a'azakumullah, ketika khalifah mengatakan seperti itu, pahamlah para sahabat yang lain bahwa ini kebenaran. Tidak mungkin sekeras itu, setegas itu kalau beliau tidak mengerti ilmunya dan dalilnya. Masya Allah. Maka dalam sejarah disebut dengan Harbur Riddah. Perang melawan murtadin. Dianggap orang murtad. Karena meninggalkan zakat dengan juhudan, dengan amdan, dengan sengaja. Tayyib, diambil dari sini. Dan juga dari ayat, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kalimat khud, perintah untuk siapa? Hah? Naam, alladzina yamlikuna al-umur. Alladzina yamlikuna al-umur, pemerintah yang memegang urusan masyarakat, penguasa. Tetapi tetap para ulama menyatakan dibolehkan pula masing-masing mengeluarkan sendiri-sendiri. Tidak mengapa. Tetapi kalau pemerintah yang mengerjakan, hadha huwal asl. Itu hukum asalnya. Sehingga tidak bisa mereka bermain-main karena akan datang petugas zakat dengan kekuasaan untuk mengaudit. Lihat berapa hartamu dihitung. Berapa kambingmu, berapa sapimu, berapa uangmu, berapa ini, engkau terkena zakat sekian, sekian. Kalau mau dilebihi, urusan mereka. Wabihi wa ni'mah. Kalau tidak, maka itu kewajibannya. Barakallahu fikum. Tetapi karena dikhawatirkan akan terjadi kedzaliman, kadang-kadang semena-mena, maka diingatkan, iyyaka wa da'wat wa taqi da'wat al-madhlum. Hati-hati dari doanya orang yang terdzalimi. Aili alla yad'u alaihi al-madhlum alladhi tajid da'watahu abwab as-sama mufattaha. Agar jangan sampai orang yang terdzalimi yad'u alaihi. Yad'u ala, doa dengan ala adalah doa untuk kejelekan-kejelekan, lisyar. Kalau doa lahu lil khair. Baik. Li'alla yad'u alaihi. Agar jangan orang yang terdzalimi al-madzlum yad'u alaihi, mendoakan kejelekan atasnya. Allazi tajid da'watahu abwab as-sama'i muftaha, yang doanya akan mendapati nanti pintu-pintu langit terbuka. Fatalij, kemudian masuk hatta tasil ila al-hukmil 'adl ila al-hakamul 'adl, hingga sampai kepada al-hakamul 'adl Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa bainaha wa bainallah hijab. Fayantasifu li sahibihi alladhi talaba haqqahu minhu. Maka akan diperlakukan dengan bijak. Yang tasif dari kata insaf. Li sahibiha, bagi pemiliknya. Yang meminta haknya akan Allah berikan dengan adil. Wa huwa mujibu da'watil muttarrin. Dan Allah lah yang mengabulkan dakwahnya para muttarrin. Orang-orang yang kepepet. Muttar adalah orang-orang yang kesusahan. Bismillah. Entah. Naktafi bihadal qadar barakallahu fikum. Wa taktubuna fi ayyam at-tashriq tarjamah al-fawaid. Enggak harus di ayyam at-tashriq. Kapan kesempatan kalian? Alhamdulillah dikasih libur. Di Damaj, di zaman Syekh Mufil enggak libur. Habis nyembelih segala macam, habis makan-makan gembira ria, sore dars. Maghrib dars. Besoknya dars. Kalian masih syukur rabbakum. Syukurlah pada Rabb kalian. Dikurangi satu hari tasrik saja sudah bingung kalian. Nah, hari ke-13 masuk. Barakallahu fikum.